Mitra Bisnis, akhir-akhir ini kita sering sekali melihat organisasi buruh melakukan demo atau mengancam mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang hingga 50%. Demo-demo seperti ini dinilai merugikan semua pihak, mulai dari pengusaha yang produksinya terganggu, sampai para pengguna jalan yang terimbas macet akibat demo. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda terkait demo buruh ini, Pak? Apakah demo-demo seperti ini merupakan sebuah solusi? Satu-satunya kemampuan buruh adalah demo. Jadi makanya duduk bersama. Ini kan menunjukkan gak ada harmonisnya buruh dengan pengusaha. Ya pengusahanya juga jangan ugal-ugalan gitu. Jangan petantang-petenteng gitu kan. Jadi jangan konfrontatif lah. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Tuntut juga pemerintah. Jangan tuntut pengusaha saja gitu. Dengan adanya demo buruh ini, masyarakat terkena imbas macetnya nih, Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Ya udah pasti, tapi itu ongkos yang harus dibayarkan. Hanya dengan begitu buruh bisa memperjuangkan kepentingannya. Hak untuk bersuara, hak untuk mogok sekalipun dijamin oleh undang-undang. Nah, di sini buruh menuntut pengusaha menambah item kebutuhan hidup layak nih, Pak. Tapi bukankah KHL itu juga merupakan tanggung jawab pemerintah, Pak? Ya iya, perumahan kan pemerintah. Transportasi umum ya pemerintah, iya kan. Kalau pemerintahnya memble, transportasi umumnya buruk, artinya buruhnya harus bayar biaya transport yang lebih mahal kan. Udah mahal nggak nyaman lagi, tidak aman, ya udah tambah. Ya bagaimanalah diatur gitu. Jadi buruh itu demo juga tuh ke pemerintah, ke Menpera, demo juga tuh ke perdagangan gitu. Kenapa nih harga-harga naik terus? Tapi kan buruh nggak peduli dengan ini semua. Mereka nggak pernah kan demo ke Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian akibat harga daging mahal. Nggak mau. Demo hanya untuk urusan dirinya. Nggak bisa. Lama-lama orang juga marah sama buruh kan. Ya ini kan pengusaha. Asosiasi pengusaha itu APindo. Asosiasi buruh, serikat buruh. Ditambah pemerintahnya. Pemerintahnya juga harus di tengah. Gitu. Memperjuangkan kepentingan yang seimbang. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.